Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyina al-amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum. Dalam menjalani ragam aktivitas kehidupan yang tengah kita titi, tak jarang kita mendapati beberapa situasi yang menghadirkan kegalauan di dalam hati. Kadang bersanding pula dengan kesedihan. Tidak sedikit kita dapati beberapa kalangan merasa lemah mengerjakan aktivitas atau bahkan hadir rasa malas. Di lain pihak, ada ragam kegiatan yang kita saksikan penuh dengan kesulitan, terkadang ketakutan, dan tidak jarang pula ada yang merasakan tepian-tepian kehidupan yang dililit oleh utang piutang yang sulit diselesaikan atau bahkan dikuasai oleh orang-orang atau kalangan tertentu yang sulit untuk keluar dari jerat-jerat keburukan. Ragam situasi ini menariknya telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diberikan tuntunan doa terbaik untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengentaskan seluruh apa yang tadi dirasakan. Nabi satu kali dalam riwayat Anas bin Malik, seorang asisten Nabi terdekat yang membantu aktivitas Nabi SAW, yang mengiringi kegiatan Nabi SAW. Dan iringan kegiatan ini diniatkan betul oleh beliau, bahkan ibundanya, untuk belajar dari segala hal yang didapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu ibadah ataupun pengetahuan, bahkan akhlak yang dengan itu bisa diwariskan kepada kita untuk kita teladani. Dalam hadis ini, Anas bin Malik seringkali mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bermohon kepada Allah satu doa, doa yang isinya anti galau, anti kesedihan, doa anti dari kelemahan, doa anti dari sifat malas, doa anti dari kebakhilan, anti dari sifat pengecut, pun demikian dari penguasaan utang ataupun lingkungan yang menguasai kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa itu dengan sangat indah. Beliau bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, hamba bermohon kepadamu agar memberikan perlindungan kepada hamba. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari kegalauan, hambun, pun juga dari kesedihan. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari kelemahan dan dari sifat malas. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari sifat bakhil ataupun rasa pengecut yang tidak memiliki keberanian untuk mengerjakan sesuatu. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari lingkaran penguasaan utang piutang ataupun penguasaan orang-orang tertentu yang menghambat hamba beraktivitas dengan baik. Saudara-saudariku, satu doa ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kita mengalami ragam kegiatan yang dimaksudkan, atau bahkan bermohon saja kepada Allah, merutinkan doa-doa ini sekiranya menjadi benteng dari beragam hal-hal yang disebutkan tadi yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan ini. Boleh jadi saya, Anda, ataupun kita pernah galau saat beraktivitas, kita pernah bersedih, kita pernah merasa malas atau lemah mengerjakan satu hal. Boleh jadi kita sulit untuk mengerjakan satu ibadah walaupun dunia mudah kita lakukan. Boleh jadi kita juga merasakan takut untuk mengerjakan sesuatu. Atau mungkin di antara kita ada yang dikuasai oleh utang piutang, atau bahkan dikuasai kalangan tertentu, orang-orang tertentu, lingkungan tertentu yang menghambat kita berbuat baik dalam kehidupan. Amalkan doa ini dan semoga Allah meringankan dan menghilangkan apa yang kita rasakan dalam hati kita sehingga menghadirkan kehidupan yang damai, abadi, senang, dan menenteramkan. Allahumma inni ta'udzubika minal hammi wal hazani minal ajzi wal kasali minal bukhli wal jubni min dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Semoga Allah mengabulkan, semoga bermanfaat, dan semoga Allah memberikan segala kebaikan yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.